السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قوم مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 dan jarang yang melewati itu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berkeinginan memiliki umur yang panjang? Semua ingin umurnya panjang. Bahkan ketika dia sakit, atau ada orang sakit, dia tidak sia-siakan waktunya itu, segera dia mencari obat. Datang ke spesialis, bahkan sanggup berobat ke luar negeri. Untuk mencari apa? Mencari kesehatan dan tambahan umur hakikatnya. Kenapa terlalu jauh kita melangkah? Dan kita tidak mengingat nasihat, wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَجَلِهِ فَلْيَوْسِلْ رَحِمَهِ". Barang siapa yang menghendaki diberikan rezeki yang lapang, rezeki yang luas, kemudian umur yang panjang, maka hendaklah dia menyambung hubungan kerabatnya, hubungan rahimnya. Ke dalam hadis ini, kita bisa melihat dan kita bisa mengetahui bahwasanya ada cara dan tips yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kita ingin rezeki kita banyak, dan kalau kita menghendaki umur kita panjang, itu dengan apa? Kita menyambung hubungan silaturahmi kita, hubungan kekeluargaan kita, yang mana di akhir zaman hampir hal ini tidak terjalinkan, hampir hal ini tidak terlaksana, melainkan hanya mungkin sekali setahun saat momen-momen tertentu. Padahal apa? Di sini rahasia yang besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ketika seorang ingin umurnya panjang, ingin rezekinya lapang, ingin rezekinya luas, dia sambung hubungan silaturahminya. Tentu manusia akan ditimpa sakit, ditimpa ujian, ditimpa cobaan. Semuanya itu adalah untuk mengangkat derajat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bencana dan musibah tersebut, atau ujian tersebut, atau sakit menaun pada dirinya, sehingga akibatnya terkadang dia tidak sabar untuk menghadapi hal tersebut. Maka tentu di sini Nabi alaihissalatu wassalam telah mengingatkan seorang ketika dia ditimpa bala sampai dia tidak sanggup untuk menahan bala tersebut. Terkadang seorang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau terkadang seseorang berangan-angan untuk mati karena besarnya ujian, karena besarnya musibah yang menimpanya, dia tidak sanggup. Terkadang dia berangan-angan, lebih baik mati. Nabi alaihissalatu wassalam telah mengingatkan La yatamannayanna ahadakumul maut lidurrin nazala bihi. Tidak boleh seorang berangan-angan untuk mati karena musibah atau mudarat yang menimpanya. Karena apa? Jikalau dia adalah orang yang baik, maka dengan dia bertambah umurnya, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menambah derajat surganya kelak di akhirat. Namun jikalau dia orang yang jahat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya umur, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk bertaubat dan meninggalkan sisa-sisa perbuatan-perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin, seorang muslim, dia boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Dan tentu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya serta perbuatannya. Kemudian kita mengingat hadis itu kembali. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala atau siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dia menyambung hubungan silaturahminya, hubungan darahnya, hubungan rahimnya. Ini tentu adalah satu kewajiban. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kalian meminta, wal arham, dan dengan rahim. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan masalah ar-rahim, ini menunjukkan pentingnya seorang memperhatikan hubungan kekerabatannya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia dalam kehidupannya berupa rezeki yang luas, kemudian juga tambahan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur dimanfaatkan karena kelak ada pertanyaannya pada hari kiamat. Kesehatan dimanfaatkan karena kelak akan ada pertanyaannya pada hari kiamat. Jangan hanya meminta umur yang panjang, tetapi apa? Tidak dimanfaatkan dalam kebaikan. Namun andai kata Allah Subhanahu wa taala karuniai seorang umur yang pendek dan dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu lebih baik baginya ketimbang dia memiliki umur yang panjang namun dia sia-siakan dan dia foya-foyakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahwasanya keinginan untuk memiliki umur yang panjang disertai dengan amal yang saleh. Dan jangan sampai diberikan umur yang panjang berbuat maksiat, tidak ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat merugi dan merugi, sebab kita hanya hidup di dunia ini dengan umur yang begitu pendek kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Yang mana kita melihat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam sendiri bagaimana dia berdakwah, berapa lama dia berdakwah? Dia berdakwah selama 1050 tahun. Dan kita diberikan umur yang begitu singkat dan pendek, maka manfaatkanlah umur ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh kepadanya. Dan umur kita pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.